Dan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin dan hadirat, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita pada kitab mulia dengan Manhaj Salaf karya Al-Ustaz Al-Fadhil Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah taala, dan masih pada bab keempat, yaitu dalil-dalil bahwasanya manhaj salaf adalah sebagai hujjah yang wajib diikuti oleh kaum muslimin. Masuk kepada dalil ke-50. Ada buku kah? Oh. Siapa yang sudah ngaji dari pertama tapi belum dapat buku? Yang akhwat, yang DM saya, Tat, saya lawas sudah 4 ya, tapi belum dapat. Ke samping. Jangan lagi nanti habis ini ceramah, Tat, tadi kan dapat pulang ya. Sekarang Anda ke situ. Saya lupa namanya, enggak tahu siapa. Ambil ya. 5 untuk akhwat, silakan. Yang sudah sering ngaji tapi belum dapat kitab, silakan ambil. Ini ketentuannya gimana nih? Yang pertama kali hadir ada enggak? Enggak ada ya. Pemain lama semua ya. Ya sudah, yang belum punya siapa? Banyak ya. Enggak apa, angkat dulu. Angkat dulu. Kita lihat yang rada, yang lebih-lebih tua lah. Bapak umurnya berapa, Pak? Pian. Hah? Oh iya, sip. Angkat lagi, angkat lagi. Masih muda nih. Wah, muda semua, Masya Allah. Ah, Bapak baju hitam paling belakang, umur berapa, Pak? Pian. 30? Sip. Ada yang lebih tua enggak? Iya, makanya saya nanya, yang pertama kali datang malam ini ada enggak? Enggak ada? Pertama kali datang? Ada 2. Sini. Itu masnya tuh di belakang. Masnya tuh di belakang. Yang peci putih. Oke. Okay. Enggak apa-apa. Ini di sini cuman bercandaan doang, tulisannya 150.000 bercanda. Iya. Nanti habis kajian saya tagih. Sangan pen gratis kah? Gratis. Sudah berapa tuh? 1 2 3 4. Satu lagi. Hah? Ini Bapak itu. Pakai peci ya itu. Satu orang lagi. Antum, Bapak itu peci putih. Silakan. Yang akhwat sudah ya. Oke, buka halaman 137. Yang belum dapat insyaallah di pertemuan mendatang. Soalnya bukunya ready. Cuman saya aja bawa cuman 10. 137 hadis atau dalil nomor 50. Ini kamera kenapa miring sih? Ya biarin ya, kita ngerjain pemirsa di luar ya, biar nontonnya begini. Tiwa streaming, hadir dong. Oke, okay. Bismillah. Dalil ke-50 di antara dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya manhaj salaf adalah dalil yang wajib diikuti oleh kaum muslimin. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Inna Allah nazara fi ila qulubil ibad fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khayra qulubil ibadi fastafahu li nafsihi fabta'athahu bi risalatihi thumma nazara fi qulubil ibadi ba'da qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fawajada quluba ashabihi khayra qulubil ibad faj'alahum wuzara'a nabiyhi يقاتلون على دينه فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رآه kayaknya kurang وما رآه سيئا فهو عند الله سيئ. Saya pernah baca riwayat yang lain. رآه, tapi di sini tidak ada dhamir hu-nya. Tidak mengapa, karena beberapa riwayat memang disebutkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Perhatikan terjemahannya 138. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat hati hamba-hambanya dan Allah mendapati hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik hati manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala pilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusannya dan Allah Subhanahu wa taala memberikan risalah kepadanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melihat dari seluruh hati hamba-hambanya setelah hati nabinya. Ini siapa lagi yang terbaik habis ini? Maka didapati bahwa hati para sahabat radhiyallahu anhum merupakan sebaik-baik hati manusia setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka sebagai pendamping nabinya yang mereka berperang atas agamanya. Apa yang dipandang kaum muslimin, maksudnya para sahabat Rasul, itu baik, maka itu baik pula di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang mereka, yaitu para sahabat Rasul, pandang buruk sebuah perkara, maka di sisi Allah hal itu adalah buruk. Jamaah rahimakumullah, ini atsar yang masyhur tentunya. Masyhur dalam artian betul-betul masyhur terkenal. Bukan masyhur berdasarkan definisi bagian atau sub dari yakni hadis ahad. Hadis ahad kan ada yang namanya masyhur, ada yang namanya aziz, ada yang namanya gharib. Bukan itu. Masyhur itu berarti hadis yang diriwayatkan oleh 3, 4, 5 enggak sampai 10 per generasi. Kalau aziz 2 per generasi, kalau gharib cuma 1 perawi per generasi. Yang ulun maksudkan masyhur di sini betul-betul populer, terkenal. Tentunya di kalangan ahli ilmu. Untuk kita di Indonesia, kalau kita sebutkan ormas, semuanya insya Allah faham. Karena ini ma'ruf, tapi potongan terakhirnya saja yang ma'ruf. فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَوْ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ. Potongan ini yang masyhur. Sedangkan kita baca selengkapnya, oke? Okay? Kita sebutkan hadisnya, kita ulang. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat hati hamba-hambanya dan Allah Subhanahu wa taala mendapati hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik hati manusia. Orang paling bertakwa, orang yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah pilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusannya dan Allah memberikan risalah kepadanya. Ingat, ulun sering sampaikan faedah ini. Kenabian dan kerasulan tidak bisa dicapai dengan ketakwaan. Artinya kalau Anda menjalankan semua perintah, Anda menjalankan semua sunnah, meninggalkan semua larangan, Anda tidak bisa mengatakan ya Allah saya siap jadi nabi. Enggak bisa. Ya Allah, saya siap engkau utus jadi Rasul. Enggak. Karena kenabian dan kerasulan itu pilihan Allah. Wah, sampai muncrat. Nabi dan Rasul itu Allah yang pilih langsung. Siapa yang layak, siapa yang berhak. Artinya tidak bisa seorang ketika dia mencapai ketakwaan tertentu, kemudian, ya Allah, saya siap menjadi utusanmu berikutnya. Enggak bisa. Disebutkan Allah Subhanahu wa taala yakni memilih orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Nabi Muhammad dipilih bahkan sejak kecil beliau sudah terpilih. Ingat ketika beliau umur 3 atau 4 tahun di mana kala itu kemudian Halimah tidak berani lagi mengayomi Nabi Muhammad karena sejak dia disapih Halimah datang ke ibunya Nabi Muhammad SAW untuk meminta biarkan dia sama kami karena keberkahan yang dia dapatkan di rumah dia karena yakni mengayomi Nabi kita Muhammad SAW. Bukan lagi cuma menyusui, sejak dia digendong aja, lu sering ceritakan cerita ini. Di antara kebiasaan perempuan-perempuan Bani Sa'ad, di antara kebiasaan orang Arab itu menyusukan anaknya ke perempuan-perempuan yang ada di kampung. Di antara tujuannya untuk bahasa disebutkan, supaya bahasa mereka betul-betul masih original, Dan di kampung kata para ulama, wabah tidak seperti di kota. Jadi kalau pian punya anak, kirim. I love you. Biar ketika dia ke Banjarmasin cukup medok gitu ya, I love you-nya ya. Ulun punya ponakan, masya Allah ponakan saya ganteng ya, tapi begitu dia berbicara, waduh kegantengannya turun. Ya, ponakan saya dia ikut bapaknya di Balangan, waduh medok. Sama ketika anda lihat perempuan cantik, tentunya cakek kue, waduh langsung. Sorry ya, tapi saya suka ya. Ya, bahasa Banjar apa istilahnya, Purwokerto ya, Cilacap, bahasa ngapak ya. Begitulah unik ya. Di antaranya kata para ulama, supaya bahasa mereka terjaga, supaya mereka juga terjaga dari penyakit. Ini kebiasaan orang Arab, menyusukan anaknya ke badia. Oke. Okay? Kala itu semua perempuan-perempuan dari Bani Sa'ad datang ke Mekah untuk menawarkan diri, ayo siapa yang mau anaknya kami susui. Fulanah dapat. Nabi Muhammad ketika ini diberikan, ketika mereka bertanya siapa orang tuanya dan disebutkan ayah Nabi Muhammad sudah meninggal, mereka enggak mau. Wah, enggak ada bapaknya ya, enggak mau. Enggak ada yang mau. Tersisalah Halimah. Tinggal Halimah yang belum dapat anak susuan. Akhirnya dia yang ambil Nabi Muhammad, subhanallah. Disebutkan kala itu Halimah datang bersama suaminya, suaminya naik unta, dia naik keledai betina. Lambat sekali disebutkan keledainya itu. Jadi kalau dalam sebuah kafilah dia paling belakang, lambat. Sudahlah keledai, betina pula. Sudah betina, banyak masalah pula. Jadi lambat, banyak mikir. Akhwat, jadi kada ikhwan semalam lah. Kemudian itu disebutkan riwayatnya di awal-awal kitab sirah, semua pian pasti sudah baca. Jadi begitu dia menggendong Nabi Muhammad, menyusui Nabi Muhammad, tidak disebutkan kanan kirinya, yang jelas Nabi Muhammad di satu sisi, anaknya di sisi yang lain. Itu ontak suaminya yang tadinya datang dalam keadaan susunya kosong, itu langsung penuh. Ini masih bayi loh, Nabi kita masih bayi loh, sudah membawa keberkahan ke keluarganya Halimah dan suami. Di perjalanan yang tadinya keledainya itu lambat, wih 300 km per jam. Kenceng ya, kenceng pokoknya. Kenapa? Yang menunggangi dia sekarang seorang anak yang nanti jadi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang jadi Rasul yang mulia, pimpinan semua Nabi dan Rasul. Cepat sampai ke rumah, mereka ketika meninggalkan yakni kampungnya Bani Sa'ad, mereka meninggalkan kambingnya tanpa makanan. Itu sebelum nyampe mereka melihat makanannya full, susunya kemudian juga semuanya full. Siapa yang ngasih? Berkah dari Allah, karena apa? Nabi Muhammad pengen ke situ. Ini masih kecil. Makanya ketika sudah disapih, 2 tahun dia susui, Halimah datang ke emaknya, karena setiap 6 bulan dia bawa Nabi Muhammad memperlihatkan, anakmu baik-baik saja, siap. Setiap 6 bulan itu datang ke Mekah. Ketika sudah 2 tahun, sudah harusnya disapih, dia minta, tetap sama saya saja gimana? Dibolehkan oleh Aminah, ibu Nabi Muhammad SAW. Nah, di umur beliau ke-4 atau ke-5 terjadilah pembelahan itu, di mana dari Nabi Muhammad dibelah secara hakiki, di mana semua anak-anak kala itu teman Nabi Muhammad bermain ya lari tunggang langgang dan berteriak, ada orang belah dadanya Muhammad. Dari kecil Nabi Muhammad sudah dijaga hatinya, memang dibersihkan dari keburukan-keburukan, dan ini terjadi 2 kali. Yang kedua sebelum beliau mi'raj, dibelah lagi, dikeluarkan jantungnya oleh Jibril, dibersihkan dan dibalik. Hakiki, enggak bisa masuk. Kalau kita pakai akal enggak bisa masuk. Harusnya mati dong Nabi Muhammad, tapi enggak. Inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Banyak hal yang kalau kita ukur pakai akal enggak masuk, tapi inilah cerita dari firman Allah, cerita dari sabda Nabi Muhammad, hadisnya sahih, sami'na wa ata'na, kami percaya. Jadi Nabi memang dijaga hatinya sejak kecil. Sebelum Mi'raj diulang lagi. Makanya beliau SAW, dan ini perkataan orang-orang kafir Quraisy, kami tidak pernah mendapati kamu berdusta sekali. Enggak pernah bohong. Nabi Muhammad tidak pernah berdusta SAW. Itulah kenapa hati beliau adalah hati terbaiknya manusia. Kenapa beliau kemudian menjadi pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan track record beliau Allah jaga. Pian lihat aja orang-orang kalau misalnya pengen nyalek, ada aja kemudian keburukan dia masa lalu kan muncul, dimunculkan. Kenapa? Karena track record kita ada saja slipnya. Kesalahan di tahun sekian, dia mungkin punya kasus di tahun sekian, dimunculkan supaya orang tahu, oh buruk rupanya ya. Akhirnya enggak jadi dicoblos. Itu kita itu, mesti punya keburukan. Nabi Muhammad track recordnya bersih. Mereka tidak bisa cari celah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini makanya Allah pilih beliau menjadi utusannya dan memberikan risalah kepadanya. Dan ini amanah luar biasa. Makanya ketika ada seorang cikal bakal Khawarij di zaman Nabi Muhammad, kan sudah ada yang disebutkan di pertemuan yang lalu. Ketika Nabi Muhammad ingin membagikan pampasan perang, ada yang menyeletuk bahwasanya cara beliau membagi tidak adil. Apa kata beliau SAW? Ala ta'manuni wa ana aminun man fis sama. Tidakkah kalian merasa aman kepada aku? Padahal Allah zat yang ada di atas langit saja percaya sama saya dengan memberikan risalahnya. Allah percaya sama saya. Kok kalian gak percaya sama saya? Allah percaya sama saya. Artinya beliau akan membagi pampasan perang seadil-adilnya. Berapa infanteri, berapa kavaleri, berapa ahlul bait. Beliau tahu pembagiannya. Rasul. Tapi inilah cikal bakal Quraisy. Cikal bakal Khawarij. Individu ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Di zaman para sahabat membesar, di zaman Ali kelompok besar. Hingga kemudian mereka membangkang. Sudah kita sebutkan. Lanjut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melihat dari seluruh hati hamba-hambanya setelah hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka didapati bahwa hati para sahabat merupakan sebaik-baik hati manusia. Makanya nanti kita akan sebutkan juga nih di halaman 139 di antara perkataan Abdullah bin Mas'ud juga yang masyhur, yang membuktikan akan baiknya hati para sahabat Nabi Muhammad SAW. Beliau memberikan tazkiyah, beliau memberikan rekomendasi untuk sahabat yang lain. Kalau kita baca begitu banyak riwayat dari para tabi'in, yakni terlalu banyak bagaimana mereka yakni memuliakan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Ini manusia-manusia yang mulia memang. Ulun sering mencontohkan kepian tentang Abdullah bin Umar bin Khattab kan, junior, sahabat yang junior, umurnya 100 tahun, sejak umur 15 tidak pernah tertinggal salat malam, 85 tahun salat malam. Karena satu nasihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kala itu disebutkan dia mimpi buruk. Kemudian dia terbangun di tengah malam. Dia nunggu subuh untuk bertanya tafsir mimpi. Sebagaimana sebagian ikhwah tadi juga masih saja ada yang me-WhatsApp ulun, "Ustaz, pian ngerti kata tafsir mimpi?" Tidak. Dan berbahaya Anda kalau terlalu ingin mencari tafsiran dari mimpi Anda. Pokoknya dia indah, nikmati, berbaik sangka itu akan terjadi. Tapi kalau buruk enggak usah diceritakan. Nanti kita suudzon sama Allah, aduh nanti terjadi. Itulah adab yang diajarkan Nabi Muhammad, mimpi indah silakan ceritakan. Mimpi buruk simpan. Mimpi indah kita yakni berharap semoga terjadi, mimpi buruk mudah-mudahan tidak terjadi. Tapi enggak usah diceritakan. Karena terkadang orang yang mendengar cerita dari mimpi kita itu membuat suasana menjadi lebih buruk. Nya, mam tadi unda di mimpi di patok ular sih. Kawan unda semalam kayak itu mati ya. No. Ini orang kalau kadang-kadang yang dengar itu bikin suasana tambah jadi buruk. Wallahualam bisa. Oke. Lu mau ngomong apa tadi? Kenapa sampai mimpi? Hah? Oh, salat malam. Begitu salat subuh selesai, ia ingin mendekati Nabi Muhammad SAW. Para sahabat yang senior sudah duluan mendekat untuk bertanya tafsir mimpi mereka. Nabi Muhammad memang bisa menafsirkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ah, enggak bisa nih. Hari kedua begitu lagi, hari ketiga begitu. Disebutkan berhari-hari, dia nungguin tok-toknya, yakni para sahabat senior duluan. Nah, akhirnya dia tidak putus asa. Dia tanya ke kakaknya, Hafsah radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad SAW. Kak, tolong sampaikan kepada Rasulullah suamimu, apa tafsir mimpi saya? Disebutkan mimpinya buruk. Dia digiring oleh malaikat, diperlihatkan neraka. Di riwayat yang lain dia digiring untuk melihat sebuah kenikmatan, dan kemudian ketika dia ingin meraihinya tiba-tiba hilang. Dua riwayat. Oke. Okay? Akhirnya Hafsah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasul, suatu malam adik saya Abdullah terbangun dari mimpi begini dan begini. Kemudian dari dia bangun itu nunggu fajar untuk bertanya kepadamu tafsir mimpinya." Nabi Muhammad SAW padahal sudah punya jawaban dari Allah, apa tafsir mimpi Abdullah bin Umar bin Khattab. Tapi begitu mendapatkan cerita, kok dia tadi malam bangun, atau malam itu bangun, tapi gak salat malam. Nunggu aja sampai fajar, gak salat malam. Ini ibroh untuk kita juga ya. Mun bangun malam tuh jangan bekame wara. Bekame ya. Salat. Walaupun cuman satu rakaat. Walaupun ketika sujud bablas, goreng sampai subuh. Sudah satu rakaat teguring enggak pulang arah. Tipis banget iman kita nih. Oke. Okay. Kata Nabi Muhammad SAW, ni'mal 'abdu 'Abdullah law kana shalla min al-lail. Senikmat-nikmat, sebaik-baik hamba itulah Abdullah bin Umar bin Khattab kalau saja dia salat malam waktu itu. Jadi Nabi Muhammad enggak jadi menyampaikan tafsir mimpi wahyu dari Allah. Nabi Muhammad jadi fokus, kok dia enggak salat sih? Lalu Abdullah menanti berita, pian mun menanti paket jagin kadang-kadang betakun tarus ya lo menanti paket. Padahal paketnya hanyar pian transfer betakun ke JNE sudah datang kah? Hanyar transfer apa bila mengirimnya. Saking kita ingin menanti paket datang ya. Kadang-kadang siap pagi nanya, siang nanya, sore nanya, datangi ke tempatnya. Kadang-kadang gebrak meja. Kenapa kok lama sekali? Padahal paketnya JNT, Anda datang di JNE. Makanya perhatikan mereka ngirim pakai apa ini. Hari Anda ke JNT, sampai sana Anda gebrak juga padahal sih cepat ya. Aduh, salah terus ya. Ini apa ini? Dia menanti ketika dia bertemu dengan Halso. Kakak, ya ini bagaimana kakak? Kakak, bagaimana jawaban Rasulullah SAW? Rasul hanya menyabdakan, sebaik-baik hamba itu kamu, Abdullah bin Umar bin Khattab, jika saja malam itu kamu sholat malam. Perhatikan, dari satu sabda ini, dia tersadarkan, dia enggak peduli lagi dengan tafsir mimpinya. Sejak umur 15 tahun itu, sampai meninggal umur 100, tidak pernah tertinggal sholat malam. 85 tahun sholat malam. Ini sahabat junior, jamaah. Ini sahabat junior. Gimana Umar bin Khattabnya? Setan aja takut. Syaitan, kata Nabi Muhammad, inna syaitana la yanfiru minka ya Umar. Sesungguhnya syaitan itu betul-betul lari tunggang langgang dari kamu. Syaitan itu melihat Umar kayak kita lihat setan. Umar, mungkin gitu ya. Itu. Jadi setan, aduh Umar, mungkin gitu ya. Subhanallah, jamaah. Umar bin Khattab. Orang-orang Syiah. Dulu ya, sebelum tahun 2016, karena sejak 2016 mereka enggak tidak boleh pergi umroh ya, karena visa mereka enggak dikasih visa sama Saudi Arabia. Lawang kedutaan Saudi dibakar di Iran sana. Kata Saudi, oh kita putus visa ente, mampus. Yang kita kasihannya adalah sebagian mereka juga ahlus sunnah, enggak semua orang Iran itu Syiah. Oke, okay. Yakni di bawah 2016 itu orang-orang Syiah. Di Pesaian, pian kalau yang pernah umroh, di Pesaian itu ada satu pintu namanya pintu Umar bin Khattab. Adanya di tempat Sa'i, hampir ke Marwah. Pian kalau naik sofa, turun ke Marwah, dia pintu kedua atau ketiga sebelum Marwah, kanan. Pintu Umar bin Khattab, disebutkan orang-orang Syiah ketika ke Masjidil Haram dulu, gak berani lewat pintu itu. Bayangin. Bagaimana hebahnya, wibawanya, ngerinya, dahsyatnya Umar bin Khattab. Sudah meninggal orangnya, nama pintu doang bikin mereka takut. Kenapa? Karena mereka setan. Wallahualam bisa. Lanjut. Gimana dong kalau bukan setan ya? Dengan semua syariat yang mereka bikin ya. Artinya syaitan, setan itu sifat. Bermakna penolakan. Syaitan itu sifat. Memang betul dalam Al-Quran kata-kata syaitan 16 kali tidak salah, maksudnya iblis. Syaitan di Quran itu rata-rata maksudnya iblis. Padahal ini tiga istilah yang berbeda, iblis, jin, dan syaitan. Iblis, jin pertama, jin ya makhluk, yang pertama ada iblis, sebagaimana kita manusia yang pertama ada Nabi Adam. Sedangkan syaitan itu sifat pembangkangan, penolakan. Bisa dimiliki manusia, bisa dimiliki oleh jin. Makanya kan terkadang orang tua ketika marah pada anaknya ketika disuruh, dasar anak setan, kan gitu ya. Maksudnya ada pembangkangan dari kamu, ada penolakan dari kamu. Dan mereka bukan lagi menolak, mengkafirkan para sahabat. Gimana? Bukan lagi menolak syariat Nabi Muhammad, para sahabat mereka kafirkan. Yang haram, yang Allah haramkan mereka halalkan. Dulu mut'ah boleh, kemudian diharamkan, tapi mereka tetap halal. Ulun berencana buku MUI yang dari buku Syiah yang dari MUI akan ulun bahas ulang lagi. 5 prinsip dasar mereka itu ulun ingin bahas ulang lagi di pengajian pekanan yang hari Ahad pagi, insyaallah. Kalau yang sejak menikah, sejak memilih, meminang menikah ini selesai, ulun akan masuk ke buku itu. Karena ulun juga masih simpan bukunya cukup banyak. Artinya kita akan bagikan lagi, insyaallah, buku MUI tentang Syiah. Kita jangan terlena. Mereka kerja terus. Ya, di kampung-kampung itu ketika banyak misionaris untuk menasranikan orang, mereka datang atas nama Islam. Mereka datang atas nama Islam, tapi Syiah. Orang bahagia gitu, wah, dai-dai Islam masuk ke kampung ini, kampung Syiah. Kita jangan terlena, mentang-mentang kita di masyarakat perkotaan sudah enggak bisa dikibulin, mereka lari ke kampung. Dengan membawa pendanaan mungkin, uang mungkin. Ya, harus dilawan ya. Harus dilawan. Karena kita juga punya program ke kampung-kampung ya. Wallahualam bissawab. Weekend ini kita pergi? InsyaAllah. Wallahualam bissawab. Tapi saya kayaknya gak bisa ikut ya. Dihantakan sana. Jadi barabai naik ke atas. Subhanallah. Berapa kepala keluarga yang di Masjid An-Khutbah itu? 40-an sekian aja ya. Iya, yang di atas lagi kan cuma sedikit. Jadi itu jamaah cuma sekian kepala keluarga. Masjidnya sangat kecil. Ketika ulun khutbah pun perempuan hadir Jumatan di teras, di luar. Saking kecilnya tempatnya. Ya levelnya musola sih itu sebenarnya. Kayaknya cuma 6x6 atau berapa itu. Jarak sini sampai Masjid Baitur Rahman sedang dibangun gereja. Pian. Makanya ulun menyuruh untuk semua dai yang ada di luar sana harus ada rolling, mendatangi kampung-kampung. Karena kalau kita tidak datang mencerahkan bergantian, yang datang adalah Nasrani atau Syiah. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita akan bahas. Kita jangan terlena karena mereka kerja terus, kita juga harus sedia mencerdaskan yakni umat. Walaupun di sini sudah berapa? Ya lu ingat di sini aja udah 12 filenya di masjid ini. Tak kenal maka tak benci, itu 12 file di sini. Kita bahas ya. Ulun ingin ulang lagi. Karena tak kenal maka tak benci itu pakai kitab yang lain. Ulun ingin ulang kitabnya MUI. Karena waktu itu kita hanya bahas di Masjid Hasanuddin Majdi kan. Ulun ingin bahas runut. Ada 5 prinsip mereka yang menyesatkan dan satu, yakni satu pertemuan untuk pengenalan. Artinya 6 bulan kita akan selesaikan insyaallah. Mudah-mudahan panjang umur. Amin. Oke. Masuk ke keterangan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, termasuk perkara yang mustahil apabila orang yang paling baik hatinya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah dalam memilih kebenaran pada hukum Allah. Mustahil. Allah setelah Nabi Muhammad melihat hati-hati yang lain. Siapa yang terbaik? Hati para sahabat. Maka mustahil orang yang paling baik hatinya setelah Nabi Muhammad ini salah dalam berhukum. Perkara yang mustahil. Sebagaimana mustahilnya mereka kemudian untuk berkumpul untuk membuat satu kesesatan. Enggak mungkin. Makanya jamaah kalau ada satu amalan dinisbah baru dipraktikkan mungkin oleh sebagian masyarakat, dinisbatkan kepada seorang sahabat, harus di cross check dulu. Harus di cross check dulu. Karena mereka orang yang paling faham akan agama ini. Tidak mungkin mereka berani menyimpang dari perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka bahkan tidak menambah belajar 10 ayat yang sudah mereka pelajari bersama Rasul, hingga mereka sudah praktekkan dulu baru nambah. Rasulullah Al-Quran berjalan, mereka berikutnya. Belum sering menyebutkan faedah ini. Ketika Nabi Muhammad menyampaikan tentang Dajjal aja, mereka enggak sibuk mikirin bagaimana wahai Rasul kita melawan Dajjal. Enggak. Gimana sholat waktu itu? Sholat pikirannya para sahabat. Mungkin kalau kepada kita disampaikan, kita mungkin nanya itunya. Bagaimana yakni sifat Dajjalnya? Gimana kemudian yakni cara mengalahkannya? Sahabat, mereka kesampingkan itu. Karena kata Nabi Muhammad, ketika dia keluar, satu harinya yang pertama seperti satu tahun. Berarti kan siang terus. Kata para sahabat, wahai Rasul, bagaimana sholatnya yang seharinya itu kayak siang terus? Apa zuhur doang? Kan gitu. Fokus mereka adalah ibadah. Istilah Ustaz Ahmad biasa beliau menyebutkan, lifestyle, gaya hidup mereka adalah ibadah. Jadi mereka paling tahu agama ini setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan subhanallah, tidaklah para sahabat bertanya kecuali itu berdasarkan Allah yang menggugah mereka untuk bertanya. Dan mereka mesti bertanya yang penting-penting. Para sahabat mesti bertanya yang penting-penting untuk agama. Makanya kalau ada satu pertanyaan Anda cross check, para sahabat enggak pernah nanya, berarti ini enggak penting pertanyaan Anda. Ya. Ya. Kalau Anda bertanya satu perkara, para sahabat dulu enggak pernah mempertanyakannya, berarti pertanyaan Anda enggak penting. Karena tidaklah mereka bertanya kecuali penting sekali untuk agama. Karena pertanyaan mereka lah Nabi Muhammad berfatwa. Makanya para sahabat itu suka kalau ada orang Arab Badu nanya. Suka banget para sahabat. Kenapa? Orang Arab Badu, mereka ceplos-ceplos, belak-belakan, apa adanya. Tapi dari itu kemudian keluar fatwa-fatwa Nabi Muhammad SAW. Akhirnya jawaban Nabi Muhammad, uqduru lahu qadrahu, ukurlah kalian kadarnya, bermanfaatkan untuk fikih zaman kita sekarang. Bahkan mungkin sejak awal tahun 90-an, ketika Islam sudah sampai di kutub. Islam sudah sampai di kutub, itu awal 90-an sudah ada mereka. Bukan di kutubnya ya, tapi negeri sekitar kutub, Islandia dan lain sebagainya. Negeri yang memiliki bar paling banyak itu Islandia. Kenapa? Dingin. Mereka harus minum minuman keras. Kenapa? Mungkin kalau di kita sekarang itu kayak paman pentol lah. Banyak pokoknya. Di sana sini pokoknya bar. Digabung jadi barbar ya. Iya. Subhanallah. Jadi kalau pengen nyari orang paling mabok sedunia, Islandia tuh mabok semua. Ulun diceritakan oleh teman ulun dari Rusia, kalau sudah musim dingin kayak sekarang nih, di tempat-tempat tertentu itu ada yang minus 60 jamaah. Di tempat tertentu di dunia ini, kalau sudah yakni Desember, Januari, Februari, itu ada yang minusnya 60. Minus 60, kita AC 16 saja dinginnya tahap ya. Baru 16. Kita belum pernah merasakan minus kan? Wallah alam bisa. Mungkin kalau minus sebertahan kita ke masjid pakai selimut ya. Kenapa? Dingin mana AC masjid Niger? Dasar kampungan. Padahal lu kedinginan juga. Sebelum melanjutkan Islandia, ini cerita kocak. Ulun sama Ustaz Hasbi, kita ikut daurah di Kuwait, daurah counter Syiah, oke. Tadinya di hotel, hotelnya kayaknya mirip orang Jawa ya, hotelnya luar biasa, Hotel Marriott. JW Marriott. Harusnya di situ. Tapi kan disebutkan di antara pengisinya ada Syekh Utsman Al-Khamis, pakar Syiah. Mereka menebar ancaman, di Kuwait Syiahnya banyak. Mereka akan, Syekh Utsman Al-Khamis yang sering Anda lihat di Instagram, itu DPO-nya Syiah itu. Dia mentaubatkan banyak orang Syiah, ribuan yang dia taubatkan. Pengen dimatii sama orang-orang Syiah, Syekh Utsman Al-Khamis itu. Akhirnya, tempat daurahnya dipindah. Dipindah ke Mabarrah Al-Al Wal-Ashab. Jadi kayak, kalau di kita tuh kayak yayasan besar, tapi khusus untuk membela, yakni Ahlul Bait dan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Gedungnya besar, mereka juga punya banyak kamar dan lain sebagainya. Pindah ke sana. Nah, ketika masuk sholat zuhur, sholat kami di ruangan, di musolanya gedung itu istilahnya. Ruang tamu kayaknya, ruang tamu itu. Tapi cukup besar ya. Mereka Walaupun musimnya musim dingin, kala itu ulun ingat sekali. Di luar itu 16, 17, 16, 17, padahal bulan Maret waktu itu. Mereka sedingin apa di luar, di dalam tetap pakai AC. Tetap pakai AC. Sudah kita sholat gitu kan. Ulun dan dua, tiga orang yang lain, kami terlambat. Bagian pertama zuhur dua rakaat kami terlambat. Begitu mau asar kami masuk. Cuman ada yang memerintahkan, tolong AC-nya dinaikkan. Tolong AC-nya dinaikkan. Begitu kita sholat, untuk sholat asar, tit, ada suara teman ulun mencet remote, tit tit, biasa aja nih. Kok makin dingin ya? Oh, pokoknya makin dingin aja. Akhirnya begitu selesai, ente tadi ngapain? Katanya dinaikkan. Jadi ana tambah bikin dingin kan? Maksudnya ini sudah dingin, tolong dijadikan 20 ke, jadi 23 ke. Ini enggak. Dia titiknya itu makin kecil, makin kecil. Ya salah. Di luar sudah dingin. Aduh, mau kita toyor jidatnya dia ustadz juga. Ya enggak enak ya. Kita adzan dulu lah. Sedikit cerita ya. Sebelum tidur pian biar ada dongeng sedikit. Silakan adzan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Lanjutkan, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Di 10 atau 15 menit ke depan sebelum kita salat, kita ingin selesaikan cepat ini ya. Kembali kepada cerita yang tadi, ulun ingin lanjutkan bahwasanya kata Nabi Muhammad, uqduru lahu qadrahu. Ukurlah kalian kadarnya. gara-gara pertanyaan para sahabat, jawaban Nabi Muhammad jadi fatwa untuk kasus zaman kita sekarang. Di mana? Di kutub-kutub itu, di negeri kutub itu, siangnya 6 bulan, malamnya 6 bulan. Gimana sholatnya? Gimana puasanya? Maka jawaban Nabi Muhammad lah fatwa itu. Kalian, kata Syekh bin Baz, hei orang-orang yang ada di Skandinavia, Islandia, semua negeri yang dekat kutub, yang siangnya 6 bulan, malamnya 6 bulan, kalian ukurlah kadarnya, kata beliau, berdasarkan sabda Nabi Muhammad. Caranya, ikuti pengwaktuan negeri terdekat dengan negeri kalian, di mana di negeri itu berputar 24 jam sehari semalam. Bisa siangnya lebih panjang, bisa malamnya lebih panjang, tapi berputar di sana 24 jam siang malam. Ikuti pengwaktuan negeri itu, itulah waktu untuk kalian. Mereka subuh, kalian subuh, walaupun kalian terang benderang. Mereka zuhur, kalian zuhur, mereka asar, kalian asar, dan begitu seterusnya. Mereka sahur, kalian sahur, mereka berbuka, kalian berbuka, kalian terang terus. Tapi pengwaktuan negeri itulah yang kalian pakai. 1400 sekian tahun setelah beliau bersabda, bermanfaat fatwanya. Padahal hadisnya tentang dajjal, tapi sabda beliau bermanfaat untuk manfaat-manfaat hukum fikih yang lain. Subhanallah. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjut. Selain itu, mustahil pula bila apa yang difatwakan oleh salah seorang dari mereka sedang yang lain mendiamkannya. Jika terjadi perselisihan atau ketika mereka para sahabat itu sering berbeda pendapat. Ya. Tapi perbedaan pendapat pada mereka ingin mencapai tujuan yang sama, bukan perbedaan pendapat kayak kita, di mana seorang kemudian fanatik dengan mazhab yang dia anut. Para sahabat berbeda pendapat. Ingat, ketika Nabi Muhammad menyebutkan ada 70 ribu orang di antara umatnya nanti masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, mereka akan kemudian berdebat, siapa orang-orang ini? Apakah mereka semua sahabat Rasul yang lain? Apakah mereka orang-orang yang terlahir di atas Islam? Dan mereka menyebutkan begitu banyak pendapat. Tapi untuk tujuan yang sama, amal mereka ini apa ya? Amal lagi. Gaya hidup mereka. Apa yang diamalkan 70 ribu orang ini hingga mereka nanti masuk surga tanpa hisab, tanpa azab? Apa ya? Amal. Subhanallah. Itulah para sahabat radhiyallahu anhu ajmain. Jadi ketika di zaman itu Nabi Muhammad masih hidup pun mereka terkadang berselisih, tapi untuk satu tujuan yang sama. Ketika Abdullah bin Umar bin Khattab dia napak tilas semua tempat yang Nabi Muhammad pernah datangi. Apakah sahabat mendiamkan? Diingkari oleh para sahabat yang lain. Ngapain kamu? Apalagi bapaknya. Dia mengikuti Nabi Muhammad pernah pergi kemana? Dia pergi ke tempat itu. Ketika safar Nabi Muhammad pernah stop di mana? Dia stop juga di situ. Ketika safar Nabi Muhammad pernah tidur di mana? Dia tidur di situ. Hanya ingin napak tilas saja sejarah Nabi Muhammad. Dan beliau melakukannya bukan untuk ibadah. Beliau tidak untuk beribadah. Nabi Muhammad pernah pergi kemana? Beliau juga ke sana. Nabi Muhammad di perjalanan kala itu stop di mana? Beliau juga stop. Bahkan buang air besar, buang air kecil di mana? Beliau mengikuti. Tidak ada unsur ibadah. Apakah kemudian para sahabat mendiamkan? Bapaknya sendiri Umar bin Khattab mengingkarinya. Untuk apa? Subhanallah. Jamaah sekalian rahimakumullah, jadi di kala itu ketika ada yakni yang tidak umum aja, mereka pasti ngingkari langsung para sahabat. Yang kita bahas beberapa waktu yang lalu tentang berzikir pakai kerikil, yang berzikir pakai kerikil itu di halaman 134 kalau enggak salah itu. Kan langsung mereka ingkari. Bukan zikir kamu yang kami permasalahkan. Cara kamu pakai kerikil ini yang bermasalah. Nabi Muhammad ajarkan nih. Nabi Muhammad ajarkan pakai ruas jari. Bukan zikir kamu yang kami permasalahkan. Cara kamu berzikir ini lo pakai kerikil itu yang kami permasalahkan, kata sahabat yang lain. Mereka langsung ingkari. Pada saat itu, kalau sudah ada penyimpangan, langsung mereka ingkari. Abdullah bin Umar bin Khattab tadi, basicnya bukan penyimpangan. Cuman para sahabat tahu suatu saat ini nanti akan jadi penyimpangan nanti. Dan betul-betul terjadi zaman sekarang kan. Satu tempat Nabi Muhammad gak pernah datangi aja, bisa dibikin-bikin sekarang itu jadi tempat keramat. Jadi tempat keramat. Habis jalan veteran masuk. Itu jalan keramat ya. Sorry. Subhanallah. Persis ya. Terlepas dari perdebatan para ulama tentang bagaimana Umar bin Khattab memotong pohon yang kala itu Nabi Muhammad dan para sahabatnya 1400 orang berbaiat di sana. Umar bin Khattab potong. Kenapa? Karena orang mulai datang dari tempat-tempat yang jauh ke situ. Ngapain? Itu hanya satu tempat bersejarah, oke. Tempat itu diberkahi? Enggak. Tidak ada dalil tempat itu diberkahi. Saddan lidh-dhari'ah dalam yakni proses menjaga syariat supaya yakni kaum muslimin tidak terjerumus kepada kesyirikan, akhirnya mengagungkan benda tertentu, tempat tertentu, dipotong sama beliau. Tempat bersejarah, pohon, potong. Kenapa? Karena menjaga akidah kaum muslimin. Dan beliau mengingkari praktek anak beliau Abdullah bin Umar bin Khattab ketika napak tilas safar Nabi Muhammad. Nabinya sudah tidak ada tentunya kala itu. Riwayatnya sahih. Riwayatnya sahih. Abdullah bin Umar bin Khattab napak tilas itu riwayatnya sahih, tapi diingkari para sahabat prakteknya. Riwayat itulah yang dijadikan landasan sebagian orang mengagungkan tempat-tempat keramat. Tuh, Abdullah bin Umar bin Khattab melakukan. Beliau ketika mendatangi tempat-tempat itu, tidak ada unsur ibadahnya. Kalau kita kan enggak. Diyakini satu tempat adalah tempat keramat, datang ke sana, doa. Ibadah Anda di sana, kadang sholat di sana. Umroh naik ke Jabal Nur, sholat di Gua Hira. Umroh naik ke Jabal Thawr, sholat di Gua Thawr. Ente sholat ke Mekah, di Masjidil Haram. Kalau sudah sampai Mekah, sholat habisin di sana. Gua Hira tempat bersejarah? Iya. Gua Thawr tempat bersejarah? Iya. Tapi diberkahi? Enggak. Habiskan sholat di Masjidil Haram. Karena terkadang, bukan terkadang, rata-rata orang kalau sudah menghabiskan waktunya naik ke situ, zuhur pasti lewat, asar juga bisa. Bisa sampai malam bahkan. Anda ngumpulin uang banyak, nunggu waktu lama, tentunya Anda abaikan sholat yang berlipat-lipat ganda pahalanya, 100 ribu kali lipat. Anda kalau di Mekah 5-6 hari, 100 ribu kali lipat, kali 5, berapa pahala Anda? Makanya ketika beli, ada sembahyang lagi. Sudah semalam ya. Wah, ini kacau ya, pemahaman kacau ya. Jangan gitu. Ketika pulang tetap sholat, tetap sholat. Nduh, sudah semalam ya. Ini mun sampai mati gin mun dah hitung cukup nih ya. Aduh, ini akidah yang salah ya, jangan ya. Sepulang tetap sholat, tetap sholat. Di sana lebih utama sekian derajat. Lanjut. Ulangi, selain itu mustahil pula bagi mustahil pula bila apa yang difatwakan oleh salah seorang dari mereka sedang yang lain mendiamkannya. Maka kemungkinannya mereka telah memandang hal itu adalah baik atau mereka memandangnya jelek. Jamaah sekalian rahimakumullah, para sahabat ketika ada sesuatu yang menyimpang langsung mereka ingkari. Ketika mereka mendiamkannya itu di antara bukti kesepakatan mereka. Wallahu a'lam bissawab. Kalau misalnya ada satu riwayat dinisbatkan kepada seorang sahabat dan riwayat tersebut berkaitan dengan penyimpangan ibadah, katakanlah riwayatnya sahih, walaupun kadang enggak, walaupun rata-rata adalah lemah, katakanlah sahih, maka apakah kita ikuti sahabat ini ketika dia menyelisih Nabi Muhammad? Tidak. Tapi itu enggak mungkin. Tapi kalau ada pun ada satu amal nih dari seorang sahabat, riwayatnya sahih tapi menyelisih Nabi Muhammad, kita ikut? Enggak. Kenapa dia bersendirian? Ribuan sahabat yang lain kok tidak mengamalkan yang Anda amalkan? Itu kemustahilan yang lain. Makanya terkadang ketika ditelusuri sebuah riwayat yang dinisbatkan kepada para sahabat untuk amal-amal tertentu, dusta. Mereka generasi terbaik, hati mereka hati terbaik setelah hati Nabi Muhammad SAW. Mustahil mereka kemudian melakukan kesesatan. Jika mereka telah memandangnya baik, maka itu baik di sisi Allah. Dan jika mereka telah memandangnya jelek, sedang mereka tidak mengingkarinya, maka ketika itu hati mereka bukanlah hati seorang hamba yang paling baik. Iya dong, kalau ada kejelekan mereka diam, berarti ada yang jelek hatinya. Gak mungkin itu terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Dan orang setelah mereka yang mengingkarinya lebih baik daripada mereka dan lebih mengetahui, mustahil. Yang lebih baik dan lebih mengetahui syariat, mereka. Tidak mungkin generasi berikutnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, bisa mengalahkan kebaikan para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Ini adalah satu kemustahilan yang paling jelas, bahwasanya ada generasi berikutnya yang lebih baik dibandingkan sahabat. Mustahil. Mereka generasi terbaik umat Islam. Kalau kita ingin menjadi seperti mereka baiknya, maka lakukanlah amar ma'ruf nahi mungkar. Itulah yang Allah sebutkan kan, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Walaupun dipakai untuk ayat khuruj ya. Ukhrijat tuh, ini ayat khuruj katanya. Semaunya ya. Ta'muruna bil ma'ruf. Kalian memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian melarang dari perbuatan yang munkar. Wa tu'minuna billah, dan kalian beriman pada Allah. Kata Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Memang kalau kemudian yakni dikerucutkan maknanya, ini maksudnya para sahabat. Kuntum di sini sahabat. Tapi kalau dilebarkan maknanya, generasi manapun kalau pengen menjadi umat terbaik, ya lakukan yang sahabat Muhammad SAW lakukan. Beramar ma'ruf nahi munkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan zaman sekarang jamaah, ketika ada viral gitu ya perkataan menyimpang, alhamdulillah kita pun bisa langsung kemudian membantahnya. Enak sekali. Memang orang-orang yang mengatakan kata-kata penyimpangan atau minimal syubhat akan selalu ada. Tapi subhanallah, dengan yakni media yang luar biasa ini, para ustaz yang akan membantahnya pun akan selalu ada. Ada penyimpangan, langsung ada jawabannya. Bahkan terkadang jawabannya banyak, karena para ustaz mereka berbicara masing-masing di majlisnya, di kota-kota masing-masing. Wallahu a'lam bissawab. Semua mazhab yang empat, termasuk diantaranya mazhab Syafi'i, yang dianut oleh rata-rata orang Indonesia, itu mewajibkan hijab. Wajib perempuan itu. Betul, firman Allah kan, beliau pakai dalil nahwu sharaf kan? Iya kan? Memahami Quran itu harus tahu ilmu alatnya. Saya nonton wawancara di sama Deddy Corbuzier, nonton saya. Nonton saya. Ada di Instagram kok. Wah, kurang ajar nih. Langsung kunjungi yakni YouTube-nya. Jadi dia ingin memahamkan ke Deddy itu, ini sesuatu yang tentunya Deddy enggak paham. Jadi seakan-akan dia jago. Lah, Anda berbicara dengan orang enggak paham kok. Antum nih enggak tahu apa-apa tentang kedokteran. Dokter menerangkan itu, antum nganga. Kenapa? Dia paham banyak hal, antum enggak ngerti. Memahami Quran itu harus tahu ilmu alatnya, nahunya, sorafnya. Sip, oke. Allah berfirman, ya ayuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Wahai nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan perempuan-perempuan kaum muslimin, agar mereka mengulurkan pakaian kurung mereka ke seluruh tubuh mereka. Agar. Karena lafadznya di situ adalah yudnin, fi'il mudhari', kata kerja, bukan perintah. Tutup, enggak gitu. Di poin ini dia pengen yakni kaum muslimin, dia ingin masukkan syubhat kaum muslimin. Enggak ada kata perintahnya di ayat itu. Subhanallah. Anda tadi ingin menyebutkan bahwasanya harus tahu ilmu alatnya, dan ilmu alat yang lain adalah usul fikih. Kalau Anda ingin memahami firman Allah, ini adalah kata kerja mudhari', present dan future, yang sedang terjadi dan akan datang. Tapi ini sighahnya perintah. Faham gak Anda? Allah sebutkan, memang bukan kata langsung, tapi maksudnya itu perintah. Agar mereka menutupkan jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Ayat khimar juga seperti itu. Gak langsung. Tapi maksudnya adalah perintah. Dipahami dari firman Allah Subhanahu wa taala. Kalian pian akan sampai pada bahasan ini sama Ustaz Ahmad di usul fikih. Di bahasan al-usul min al-usul, pian akan sampai ke bahasan ini. Bahwasanya terkadang perintah Allah Subhanahu wa taala tidak dengan kata perintah, tapi dengan kata kerja yang lain. wal yadribna bi khumurihinna ila juyubihin. Hendaklah mereka, hendaklah. Anjuran. Hendaklah mereka menutupkan khimar, penutup kepala mereka ke jaib. Jaib itu belahan dada. Maksudnya sampai menutupi dada. Sampai dada mereka. Ini batas minimal perempuan pakai khimar. Yang kita kenal dengan istilah jilbab. Padahal jilbab itu adalah pakaian kurung. Jubah harusnya. Jadi ini dua kata yang rancu dalam bahasa kita. Di kita jilbab itu kerudung. Padahal bahasa Arab jilbab itu pakaian kurung. Dari leher menutupi seluruh tubuh. Khimar dalam bahasa Arab itulah penutup kepala sampai dada. Itulah yang bahasa kita jilbab. Gak apa-apa, kita gabung-gabungin aja. Hendaklah mereka menutupkan kain khimar dari kepala mereka sampai jaib atau belahan dada mereka. Maksudnya menutupi dada. Ini batas minimal. Sampai pinggul bagus. Sampai yakni sampai apa istilahnya, lutut lebih bagus lagi. Dan itulah yang biasa dipakai oleh banyak wanita muslimah sekarang. Bukan cuma menutupi dada, pinggul pun tertutup, bahkan sampai lutut tertutup. Luar biasa. Mereka rela berpanas-panasan karena mereka sudah punya perbandingan yang bagus. Lebih baik panas di sini dibandingkan panas di neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan makanya kan enggak setiap hari juga. Makanya kan ya cuman ketika keluar rumah saja. Ketika sampai rumah mereka enggak pakai jilbab, santai biasa. Subhanallah. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu perintahkan. Walaupun tidak dengan kata perintah, dengan kata kerja mudhari. Tapi maknanya perintah. Makanya kemudian para imam madhab memahaminya adalah ini sebuah kewajiban dan ini ijma. Kalau sudah ada ijma, ini ilmu alat yang lain, usul fikih. Kalau sudah ada ijma, Anda enggak perlu berpendapat nomor 5. Kalau sudah ada ijma para ulama untuk satu hukum, Anda enggak perlu berpendapat. Sehebat apapun ilmu Anda dalam agama ini, kalau sudah ada ijma untuk satu perkara, Anda enggak perlu memunculkan satu pendapat karena sudah disepakati. Fahamnya kita akan perempuan itu aurat dan harus menutupi tubuhnya dengan hijab, itu sama seperti pahamnya kita akan wajibnya kita salat. Sama seperti pahamnya kita akan haramnya makan babi. Sama. Pemahaman yang enggak butuh belajar banyak. Anda muslim, Anda tahu, Anda muslimah, Anda tahu Anda harus berhijab. Enggak perlu belajar banyak. Anda muslimah, Anda tahu Anda harus berhijab. Datang orang ini enggak wajib katanya, waduh bahaya jemaah. Kalau karena perkataan Anda kemudian banyak wanita menanggalkan jilbabnya, itu atas dia. Ya dong, Anda berfatwa, Anda punya followers, Anda punya pengikut. Pilih kata-kata yang bagus, tinggalkan kata-kata yang bagus. Hingga kemudian ketika Anda meninggal, yakni pahalanya mengalir terus kepada Anda, bukan bikin kontroversi. Subhanallah. Orang di sana sini ingin belajar Islam. Perempuan sana sini iri ingin pakai hijab. Anda kemudian yakni ingin menanggalkan hijab dari kaum muslimah. Anda tinggal di mana sebenarnya? Kalau Anda ngomong begitu Anda di Amerika, Anda ngomong begitu Anda di Eropa, mungkin yang dengar yakni oh gitu ya. Berarti enggak wajib ya. Anda ngomong di Indonesia, mayoritas adalah kaum muslimin, subhanallah. Kalau ingin terkenal dan populer, bikin karya yang baik, bukan kemudian bikin sensasi. Makanya kata disebutkan dalam sebuah syair bahasa Arab atau peribahasa dalam bahasa Arab, sering Ustaz Ahmad menyebutkan juga, bul ala zam zam tu'raf. Kencingi Ka'bah, kamu terkenal. Kalau pengen terkenal, bikin yang aneh-aneh. Iya, challenge joget inilah, challenge joget itulah, joget sambil mobil jalan lah. Tahu kata tahu, terlihat. Ya Allah. Ya karena ulun follow sebagian ikhwah ya, bisa jadi dia nonton, akhirnya juga di beranda saya keluar tertonton akhirnya. Pencari hantu tertonton juga akhirnya. Habis waktu melihat orang pencarian hantu, disuapinya terasi. Demi konten. Jadi sekarang setan itu mendatangkan uang jamaah. Wah guys, ini pocongnya sudah dalam bentuk tengkorak katanya. Disuapinya terasi, umay. Ya Allah. Lanjut. Asar ini menunjukkan, asar identik dengan perkataan dan praktek para sahabat, istilahnya asar. Tapi secara umum makna asar itu bekas atau sisa atau jejak. Bisa diterjemahkan juga sabda Nabi Muhammad dengan istilah asar. Tapi kalau spesifik, ia adalah perkataan atau praktek para sahabat. Hadis Nabi Muhammad, asar para sahabat. Pertama, bahwa hati para sahabat adalah hati yang paling baik setelah para nabi dan rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, hati para sahabat hati yang terbaik. Dua, para sahabat adalah pendamping Nabi sallallahu alaihi wasallam yang setia. Ya, mereka layak yang menteri untuk seorang pemimpin, yaitu para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Tiga, para sahabat adalah pejuang pembela Islam. Dengan perantaraan mereka, agama Islam tersebar ke seluruh pelosok dunia. Kalau bukan karena mereka, kita enggak paham Islam sekarang. Jasa para sahabat berdakwah ke semua belahan bumi, inilah kemudian kita paham Islam. Dan mereka tahu mereka harus melanjutkan tongkat estafet itu. Ada dari sabda Nabi Muhammad SAW, balighu anni walau ayah, sampaikan dari aku walaupun saya. Faham mereka. Oh, ini agama harus disampaikan. Harus diteruskan. Sallallahu alaihi wasallam. Keempat, mereka adalah orang yang paling faham tentang Islam, paling tahu, paling selamat, dan paling bijaksana. Inilah metode agama yang kita ikuti. Beragama itu adalah dengan metode orang yang paling faham agama. Generasi yang paling faham agama, paling tahu, paling selamat, dan paling bijaksana. Siapa? Para sahabat. Karena mereka, yakni, adalah pengecualian yang Nabi Muhammad kecualikan untuk kelompok yang menyimpang itu. Ma ana alaihi wa ashabi, yang selamat itu yang aku dan para sahabatku berjalan di atasnya. Ini pengen selamat, ikuti. Anda jangan baper, Anda jangan merasa Anda bagian dari yang 72. Kenapa Anda tidak fokus pada saya ingin masuk al jamaah, saya ingin masuk kelompok yang selamat itu, saya ingin masuk ke Taifatul Mansurah, saya ingin masuk yani al firqatun najah, golongan yang selamat, kelompok yang ditolong. Apa itu? Yang Nabi Muhammad dan para sahabatnya menapakinya. Itu yang diikuti. Ketika mereka tidak melakukan, maka berarti hari ini pun bukan bagian dari agama. Kullu ma lam yakun ibadah fi zamanis sahabah falan yakuna al-yawma ibadah. Satu kaidah dalam mengesakan Allah. Semua yang bukan ibadah di zaman para sahabat, maka hari ini juga bukan ibadah. Sahabat enggak melakukan, jangan lakukan. Sahabat tidak melakukan satu praktek keagamaan, Anda jangan lakukan. Karena kita tidak lebih baik daripada mereka. Mereka generasi terbaik, tidak ada kebaikan yang terlewat oleh mereka radhiyallahu anhu. Enggak ada. Tidak ada satu kebaikan pun dari Nabi Muhammad yang terlewat oleh mereka. Kecuali mereka sudah mengetahuinya dan mempraktekkannya, bukan cuma tahu, mempraktekkan. Dan level mereka mengikuti Nabi Muhammad SAW itu sampai level enggak nanya. Sampai level enggak nanya. Nabi Muhammad lakukan, ikut. Nabi Muhammad tinggalkan, juga ikut tinggalkan. Sampai enggak nanya, kenapa wahai Rasul? Enggak kayak kita. Kita banyak nanya. Kenapa gerang ya? Ah, itu kita itu. Ada perintah gauli, ada larangan tinggalkan. Itulah para sahabat. Ini maksudnya perintah nih, bujuran wajib kah atau sunah aja? Ya, itu kita tuh. Ini larangan nih bujuran haram kah atau makruh aja? Ya, no. Kita itu. Sahabat Nabi Muhammad lakukan, lakukan. Tinggalkan, tinggalkan. Mereka enggak sampai level tidak bertanya kenapa. Subhanallah. Para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Yang kelima, mungkin kita sudahi dengan poin ini. Karena kalau baca riwayat yang berikut ini pun akan jauh lebih panjang lagi. Ulungin syarah juga yang ini. Yang kelima, ijma' sahabat adalah maksum. Jadi sahabat itu maksum secara kolektif. Individu enggak. Secara kolektif, berjamaah mereka maksum. Mereka menuntut ilmu langsung dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ijma' sahabat adalah maksum sehingga apa yang dipandang baik oleh mereka maka itu baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bissawab. Makanya jemaah, sebagian orang menafsirkan athar ini dengan fama ra'al muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun. Apa yang dipandang kaum muslimin baik maka di sisi Allah juga baik. Ini muslimin di sini diterjemahkan muslimin kita. Bukan. Yang dipandang kaum muslimin baik maka di sisi Allah juga baik. Muslimin di sini para sahabat, bukan kita. Ngaku-ngaku. Pokoknya nang baik yang dipandang kaum muslimin pasti baik, kata ya. Amun buruk-buruk juga tuh ya. Maksudnya muslimin di sini bukan kita. tapi para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Wallahu a'lam. Makanya jangan pakai, biasanya itu dalil orang yang kalau beramal ibadah ngikuti orang banyak. Sebanjaran menggawi pian salahkan layar. Ya salah kalau tidak sesuai tuntunan Nabi Muhammad. Mau satu Banjar ke, mau satu Kalsel ke, mau satu Indonesia ke, mau Tokek ke, terserah. Kalau Nabi Muhammad tidak ajarkan, Anda salah. Karena banyak bukan standar kebenaran. Karena kalau banyak standar kebenaran, ada Nabi enggak punya pengikut, berarti Nabinya salah dong. Padahal Nabi itu maksum. Nabi dan Rasul itu maksum, tapi ada Nabi enggak punya pengikut. Itulah bantahan bahwasanya kebenaran bukan standar kebenaran, kebanyak bukan standar kebenaran. Al-haqqu laisa bil kathrah, kebenaran tidak diukur dari jumlah. Ada Nabi enggak punya pengikut. Berkaitan dengan Nabi Muhammad umatnya terbanyak, ini kemuliaan untuk Nabi Muhammad. Dan kita bangga menjadi umat Nabi Muhammad. Jadi ini keutamaan Nabi Muhammad, umat paling banyak itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan untuk beliau. Dan kita bangga menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Tapi kita beragama sesuai yang beliau ajarkan, bukan yang banyaknya orang lakukan. Diajarkan Nabi Muhammad enggak? Iya, oh sip. Keluar biaya, keluar tenaga, keluar waktu. Tapi apa? Memang ajarannya Nabi Muhammad. Bismillah. Berkah waktu Anda, berkah tenaga Anda, berkah harta Anda. Kenapa? Karena acaranya memang syar'i. Tapi kalau tidak, percuma. Ngabis-ngabisin uang, ngabis-ngabisin waktu, ngabis-ngabisin tenaga. Tak tanya untuk satu amalan yang tidak diajarkan Nabi Muhammad SAW. Ingat, baik bukan standar kebenaran. Banyak bukan standar kebenaran. Kebenaran itu adalah firman Allah, sabda Nabi Muhammad, dengan paham para sahabat, radhiyallahu anhu ajma'in. Orang kalau misalnya masih saja beralasan, yang penting baik, Allah pasti terima. Kalau yang ngomong, salat subuh masih dua, kita pertanyakan tuh. Katanya yang penting baik, Allah pasti terima. Kenapa Anda salat subuh masih dua rakaat? Lima dong. Oh, karena kayak itu, lima dong, lebih baik daripada dua. Kan yang penting baik, Allah pasti terima. Salat subuh lima. Sembelih jerapah ketika kurban. Dan nyembelihnya jangan tanggal 10 setelah salat id, tanggal 1. Diterima? Enggak. Karena jumlahnya salah, jenis binatangnya salah, timingnya salah. Enam hal yang sering kita sampaikan. Sebab ibadah, jenis ibadah, jumlah ibadah, cara ibadah, waktu dan tempat ibadah. Seikhlas apapun Anda, enam hal ini salah dari Nabi Muhammad, Anda salah. Bayangkan ben nyembelih jerapah, mau siapa tukang jagalnya tuh. Tapi tentunya kalau binatang yang lehernya panjang, ya di pangkalnya, nahar namanya, di pangkal leher, di sembelihnya, bukan di tengah-tengah kayak apa, nah aja meliuk-liuknya. Di pangkalnya. Makanya onta, istilah untuk onta ini hebatnya bahasa Arab. Maknanya sama-sama sembelih, tapi kalau naharo itu untuk yang disembelih di pangkal, onta dan binatang-binatang yang lehernya panjang. Tapi kalau dzabah itu yang disembelih di tengah-tengah. Bahasa kita sembelih-sembelih aja, tapi kalau Arab beda. Disembelih di tengah ayam, sapi dan lain sebagainya, namanya dzabaha. Dzabah. Tapi kalau di pangkal namanya nahar, nahar. Fasholli li rabbika wanhar. Maksudnya unta. Wallahu a'lam bishawab. Daging lebih banyak. Kulit geseng ketipung lebih keren. Iya dong, belang-belang. Selama ini kan satu warna, coba kulit jerapah. Wah, keren, ada bercak-bercak. Buat ketimbring. Terus dagingnya bisa disebarkan lebih banyak. Plus ekstrim kuliner. Siapa di antara pian pernah makan daging jerapah? Enggak ada. Tapi apakah ketika kurban Anda sembelih jerapah diterima? Enggak. Kenapa? Jenis binatangnya salah. Seniat sebaik apapun niat Anda, jenis binatangnya salah. Saya terjemahkan dengan yang lebih besar ya. Jangan ditawar ke yang lebih kecil. Ketika kambing tidak bisa, nawar. Ayam kawa katat ayam aja. Nah. Nanti kalau dibilang bisa, akan dibahas jumlahnya. Berapa ya? Ya 50 ekor pang. Karena mun ayam kada kawa, hintalunya pangtat aja. Nah, hintalunya. Menawar pulang. Mun sudah dibuka celah, nanti ada yang nawar. Ketika telur ayam gak mampu juga berkurban dengan telur ayam, telur puyuh kawa latat. Telur puyuh boleh juga. Tat, hintalu cacak pang aja. repot jadinya. Sudah, Nabi Muhammad tentukan, Allah tentukan, dia adalah bahaim, binatang ternak, unta, sapi atau kambing. Fokus ketiga binatang itu ketika kurban, selesai. Anda rubah jenisnya, salah ibadah Anda. Seikhlas apapun Anda, sebanyak apapun orang yang melakukan. Wallahu a'lam bishawab. Ini bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, salah dan khilaf, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita bahas singkat aja ya. Sudah cukup sejam lebih ini. Dari azan juga sudah sampai 15 menit ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon maaf pertanyaan saya agak melenceng. Ya. Saya seorang perantau. Wah, jangan-jangan Iko Uwais nih. Paham ya. Sebelum dread kan ada merantau ya. Saya seorang perantau. Oh, berarti dia orang rantau ya. Saya seorang perantau dan juga seorang mu'allaf. Barakallahu fikum. Luar biasa. Nikmat yang luar biasa. Dia mendapatkan petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya ini nikmat. Kenapa? Karena orang tua kita muslim. Dia nyari ini. Barakallahu fikum. Semoga istiqomah semua kita sampai meninggal di atas Islam. Amin ya rabbal alamin. Saya merantau dikarenakan diusir oleh orang tua saya. Siap? Karena memeluk agama Islam. Dipahami? Baru-baru ini juga saya diberhentikan oleh atasan saya dengan alasan yang tidak jelas. Mohon arahannya Pak Ustaz. Subhanallah. Berat ya. Anda ada yang hidupnya seberat ini? Enggak ada. Jadi kalau hidup Anda tidak seberat orang ini, harusnya lebih santui. Ya. Subhanallah. Kita kalau bandingkan ulun kalau baca pertanyaan-pertanyaan jamaah gitu ya, yang di Facebook, di Facebook jarang, yang di Instagram, yang di WhatsApp kadang-kadang, aduh, masalah saya enggak ada apa-apanya sama orang-orang. Ya. Orang akan diuji berdasarkan tebal dan tipis imannya. Saya tidak mensucikan, iman Anda lagi naik ini, ujiannya berat. Diusir keluarga, jamaah. Nabi Muhammad itu cinta sekali dengan Mekah. Tapi kalau bukan karena umatnya mengusir beliau, beliau enggak akan keluar. Itu hukum asal semua kita, cinta tempat kelahiran, diusir, menyakitkan. Anda lahir di Banjarmasin, tapi Anda diusir oleh keluarga Anda. Kenapa? Karena Anda memeluk agama Islam. Menyakitkan. Mungkin dia dari kota yang lain atau ya dari kota yang lain. Jadi diusir oleh keluarga itu sangat menyakitkan. Tapi subhanallah, ulun pernah bertanya kepada ikhwah kita juga yang mu'allaf, yang luar biasa perjalanan hidupnya. Ulun tanya, kenapa Anda bisa tegar? Karena agama inilah saya tegar, katanya. Kita punya Allah. Kadang-kadang, wah, saya kok gak gitu-gitu amat ya. Saya padahal penceramah. Dia orang baru masuk Islam, tapi kok kuat sekali. Itulah kenapa orang yang mencari, ketika sudah memeluknya, mereka pegang erat-erat. Dulu waktu di Madinah, yang menghiasi saf awal di masjid kampus atau di masjid fakultas, rata-rata teman-teman dari Eropa. Eropa, Amerika. Karena mereka tadinya kafir. Ketika meluk, aduh. Luar biasa. Mereka yang ngisi depan. Kalau di kelas yang ngisi paling depan, teman-teman dari India. Semangat belajarnya tidak bisa ditandingi, luar biasa. Ya tentunya teman-teman Indonesia yang lain juga di depan, ulun saja yang di belakang. Karena ulun gak akan pukul rata. Teman-teman kita yang Indonesia rajin-rajin. Ustaz Abdul Taslim, saya sekelas dengan beliau, beliau depan, ulun saya yang di belakang. Ah, Indonesia, belakang. Padahal sudah paling belakang, nah ya. Itu teman kita ya, ada ya. Di kelas sebelah ya. Dia duduk paling belakang. Syekhnya manggil kan, biasanya manggil negara kan, lupa nama. Oh, Indonesia, jawab. Dia masih noleh belakang. Kamu sudah paling pojok, katanya. Siapa yang kamu cari, katanya. Aduh, itu ustaz kita ya. Ustaz kita ya. Kalau saya sebutkan namanya, bahaya. Kocak dia. Oke, maka ini jawabannya. Begitu panjang pertanyaannya, jawabannya adalah sabar ya. Ini ujian dari Allah yang cukup, yang luar biasa. Ujian keimanan yang ada di hati Anda. Diusir, kemudian diberhentikan. Tapi ingat, bumi Allah luas. Bismillah, carilah pekerjaan lagi. Rizki Allah luas. Bumi Allah mudah. Carilah rizki yang lain. Selama Anda bertakwa, Selama Anda menjalin tali silaturahim, selama Anda mencari pekerjaan, Anda pasti dapat rezeki Allah. Dan poin pertama paling tinggi, takwa. Makanya orang menyebutkan ayat 1000 dinar itu, surah Tolak 23 itu kan ayat 1000 dinar ya. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجَعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Pegangi itu. Anda ingin lancar rezeki Anda, bertakwalah. Sisanya cari. Tapi takwa ini pondasinya. Sisanya cari. Enggak bisa di sini, coba yang itu. Enggak sukses bisnis kuliner, mungkin garmen. Enggak sukses garmen, mungkin Anda jadi karyawan. Terserah, coba terus. Nanti ada di titik di mana di situ Allah berikan Anda rezeki yang lancar. Coba terus. Jangan putus asa. Selama Anda mencari, Anda pasti dapat. Dan Anda enggak akan mati sampai rezeki Anda sempurna. Anda tidak akan mati sampai rezeki Anda sempurna. Jadi jangan takut. Bismillah. Wallahu a'lam bishawab. Ini luar biasa ini. Abu Dzar bertanya kepada Rasul, siapa orang yang paling berat ujiannya? Para Nabi. Berikutnya, ya yang semisal dengan mereka. Kata Nabi Muhammad, orang akan diuji berdasarkan ketebalan imannya. Tebal dia, berat ujian. Tipis dia, ya seperti imannya juga dia akan diuji. Maka perlu kita pertanyakan pada diri ini, kalau hidup kita santai terus. Jangan-jangan kita gak pernah diuji. Jangan-jangan itu karena iman kita lemah. Kenapa? Allah tahu iman kita lemah, makanya gak dikasih ujian. Lempeng. Ya, nikmat terus enggak. Bukan berarti kemudian kita mencari, ya Allah berikan saya yang berat, enggak gitu juga. Allah alam bisa. Jangan ya, jangan meminta ya, karena kita kalau sudah dikasih mungkin enggak mampu. Tapi ingat, Anda ketika Allah berikan ujian seperti ini, Allah tahu Anda mampu menghadapinya. Ya, Allah tidak pernah bebankan seorang di luar kemampuannya. Maka Anda hancaplah sing panjangan jawabannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz. Ada hukum yang khusus hanya dimiliki oleh atau berlaku hanya pada Rasulullah, siap. Apakah ada juga hukum khusus yang hanya dimiliki oleh istri-istri Rasulullah yang tidak berlaku untuk muslim pada umumnya? Iya. Jandanya Nabi tidak boleh dinikah oleh kaum muslimin. Itu di antara hukum khusus. Karena istri Nabi Muhammad di dunia, istri Nabi Muhammad di akhirat. Ya, istri Nabi Muhammad di dunia, istri beliau di akhirat semuanya. Itu di antara mungkin yang khususnya. Tapi sebenarnya itu kekhususannya buat Nabi Muhammad, bukan buat istrinya. Di antara kekhususan Nabi Muhammad adalah istrinya ketika belum meninggal tidak boleh dinikah oleh yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Dan ada karangan tentang ini, Al-Khasais Al-Kubra, karangan Imam Suyuti. Mudah-mudahan sudah ada terjemahannya ya. Al-Khasais Al-Kubra, karangan Imam Suyuti. Khusus membahas tentang keistimewaan dan kekhususan Nabi Muhammad yang tidak boleh dilakukan oleh umatnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saat awal ana menuntut ilmu di Jogja, ana pernah disampaikan oleh teman ana tentang hadis Tsaqalain. Apakah ini juga hadis berkenaan dengan paham Syiah? Ini hadis andalan Syiah dengan cara paham mereka. Di antara begitu banyak hadis, salah satunya yang kemarin tuh, andalan Syiah. Artinya ketika Nabi Muhammad mengatakan wahai Ali, kedudukanmu itu di sisiku sama seperti kedudukan Harun dibandingkan Nabi Musa. Maksudnya kalau ada Nabi setelahku, kamu orangnya. Ini dielu-elukan banget oleh orang-orang yakni Syiah. Padahal yang meriwayatkan Aisyah. Bukannya Aisyah ente kafirin. Unik kan? Mereka mengkafirkan Aisyah. Hadis yang menjadi yakni Anda pegangi luar biasa tentang Ali bin Abi Thalib. Kita memuliakan Ali bin Abi Thalib tapi tidak berlebihan. Hadis yang meriwayatkan siapa? Sahabat yang Anda benci. Kan enggak nyambung. Wallahu a'lam bishawab. Ats-Tsaqalain di antara hadis yang yakni cukup mereka pegangi kuat sekali. Bagaimana Nabi Muhammad mewariskan untuk kita Al-Qur'an dan Ahlul Baitnya. Karena mereka mengklaim mereka cinta Ahlul Bait, tapi itu hanya klaim. Hanya klaim. Yang kalau Anda hisap, Anda akan mabuk. Itu lem ya. Allah yang bisa. Kita bahas insyaallah Ats-Tsaqalain. Bismillah, apa hukum mengkafani jenazah dengan kain ihram bekas umroh dan bekas dicuci dengan air zam-zam? Warga di kampung saya mengamalkan hal demikian. Allah yang bisa. Ada keyakinan tertentu kah? Kita enggak tahu. Tapi hukum yang mengkafani orang yang meninggal dengan kain yang berwarna putih, itulah sunnah Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, pakailah pakaian putih, aku suka warna putih dan pakaikanlah untuk jenazah kalian. Kain yang berwarna putih. Tapi yang lain tidak terlarang. Anda bungkus jenazah Anda pakai kain sasirangan boleh. Batik boleh. Cuman kalau mayatnya benar ya bangun. Aduh, ini batik Solo kah batik mana ya? Boleh basicnya, cuman sunnahnya warna putih. Ulun dapatkan jamaah seperti ini juga, yakni kain ihram mereka cuci dengan air zam-zam nanti untuk kain kafan. Apa di balik itu? Saya enggak tahu. Kalau Anda maksudkan dengannya adalah sebuah peribadatan, had dalil. Sini dalilnya. Kenapa? Di zaman Nabi Muhammad ada kain kafan, ada kain ihram. Di zaman Nabi Muhammad kalau itu baik, kenapa Nabi Muhammad tidak lakukan? Kita nanya ini. Yang Anda lakukan ini ada landasannya atau tidak? Dan kemudian apa keutamaannya? Bahwasanya kain bekas ihram dicuci dengan air zam-zam nanti untuk kain kafan. Apa keutamanya? Apakah ketika dikafankan seorang dengan itu, kemudian malaikat munkar nakir tidak bertanya, wah, kain ihram nih. Wah, sorry bro, gak jadi nanya. Enggak, gak tahu kita. Sorry contoh saya. Iya, apa dulu keutamaannya? Jika hanya bikin-bikinan, ini cikal bakal bid'ah ke zaman-zaman berikutnya nanti. Kalau ini dibiarkan, tidak diterangkan, nanti semua orang akan begini. Setelah selesai umroh, kemudian kain ihramnya dicuci dan air zam-zam dibawa pulang untuk kain kafan. Apa keyakinan di balik itu? Kalau enggak ada keyakinan di balik itu, Anda ngerepotin diri Anda sendiri. Kain ihram itu berat. Dan nyesekin tas, harusnya cukup buat kurma dan coklat, enggak cukup. Wallahul muwaffiq. Jadi perlu Anda datangkan dalil. Karena kalau itu baik, Nabi Muhammad pasti ajarkan. Datangkan dalilnya. Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad umroh, Nabi Muhammad juga pakai kain ihram. Datangkan dalil. Kalau tidak ada, maka tidak perlu merepotkan diri. Namanya takalluf. Memberatkan diri sendiri sesuatu yang Nabi Muhammad tidak ajarkan. Memberat-beratkan diri Anda. Kain putih di sini banyak. Yang paling penting itu semua kita dan keluarga kita sebelum meninggal, meninggal di atas Islam atau enggak, di atas keimanan atau tidak. Kenapa Anda fokus sama kain ihramnya? Kita meninggal di atas keimanan atau tidak, di atas Islam atau tidak, di atas ketakwaan atau tidak. Itu harusnya di fokus kita. Mudah-mudahan meninggal ketika menjalankan ketaatan. Itu fokus kita, bukan kemudian fokus ke kain ihramnya. Oke, okay. Ustadz, apakah benar jika kita menunda-nunda ibadah, misalnya sholat, lalu Allah juga akan menunda permintaan kita seperti memperlambat jodoh, wisuda, dan lain sebagainya? Oh, siap. Ana pernah mendengar tokoh agama yang mengatakan begitu. Jika salah, apa dalilnya Ustadz? Karena teman saya juga percaya kalau kata-kata Ustadz itu. Jadi kalau kita memperlambat ibadah, berarti keinginan kita juga diperlambat. Enggak tahu saya. Dia harus datangkan dalil juga. Ini dalil pakai akal sebenarnya. Ya, dalil akal sebenarnya. Anda ketika butuh kepada Allah baru sholat malam. Kita pakai sesuatu baru sholat malam. Kasarnya itu, dia siapa kemarin-kemarin kok nggak ada? Kan gitu ya. Iya. Pas lagi butuh doang rujuknya kepada Allah. Terlepas dari ini, bertakwalah. Cepat atau lambat Anda akan dikabulkan, karena itu janji Nabi Muhammad, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Semua doa kalian akan dijawab selama kalian enggak buru-buru. Jangan buru-buru, doa aja. Gagal dengan jodoh yang sekarang, mungkin yang lain. Belum lulus untuk ujian sekarang, mungkin di waktu yang lain. Ada yang kurang mungkin dari kita. Tapi terus bertakwa. Untuk kasus Anda kuliah, belajar yang benar. Untuk kasus Anda ingin menikah, cari lagi dan lagi. Kan ada tuh cerita Ustaz Ahmad tuh, seorang ikhwah. Dan saya juga tahu seorang akhwat di Martapura. 23 kali kalau enggak salah. 23 kali kalau tidak salah gagal di nazar. Nazar dia ikhwannya enggak jadi. Di nazar enggak jadi. Di atas 20 pokoknya. Dan dia tetap berbaik sangka kepada Allah, dapat jodohnya. Bukan kemudian gagal 1-2 kali kemudian bikin puisi lah. Langsung statusnya lebay-lebay lah. Kalau begini mati sajalah. Apaan? Baru 2 kali gagal, itu 20. Statusnya tetap berbaik sangka kepada Allah, husnudzon kepada Allah, pasti ada hikmahnya. Mantap. Bisa jadi itu untuk mendewasakan diri, atau Anda memang belum layak untuk dia, atau dia belum layak untuk Anda. Harus tetap berbaik sangka ya. Wah, diketik nih. Ntar dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana memiliki teman kampus, seorang ikhwan dia sudah ngaji. Oh, ini berarti akhwat ya. Dia sudah ngaji salaf ustaz, namun ia masih pacaran. Gimana ini? Sudah ngaji salaf tapi pacaran. Itu kayak Anda bersihin masjid pakai air seni. Sorry contoh saya. Enggak nyambung. Anda sudah ngaji, harusnya Anda sudah paham. Jangan sampai karena Anda kajian ini tercoreng. Atau gara-gara Anda orang akan anggap sama aja. Fulan tuh sudah ngaji di masjid, ya kan? Tapi masih ya pacaran? Boleh berarti layak. Nah. Berarti ustaznya mengajarkannya. Nah, ulun pulang nang kena. Enggak pernah diajarkan di sini begitu ya. Iya, individu aja ini. Oknum. Jangan ya. Jadi kalau Anda sedang ngaji, maka harusnya merubah pelan-pelan semua yang tadinya antum langgar. Di antaranya adalah pacaran. Tinggalkan. Karena ia adalah pintu pada perzinahan. Kalau Anda memang sudah waktunya, menikahlah. Tapi ustaz masih kuliah, pulang kuliah nikahnya. Nah, iya. Bolehkah menikahi akhwat yang masih kuliah? Boleh. Ketika dia pulang kuliah. Wallahu a'lam bishawab, yani ini ya enggak bagus ya. Masih pacaran, bahkan berpegangan tangan dengan akhwat tersebut. Nah. Nanti ini ana sehatkan saja nih nanti ya. Kalau antum seperti ini, nanti malam pertama sama istri antum getarannya kurang, bahkan mungkin enggak ada karena antum sudah pernah nyentuh. Coba antum enggak pernah nyentuh perempuan. Malam pertama, boh. Kalau bisa memang malam pertama Anda sudah punya kontrakan ya. Jangan tempat mertua karena berguncang jamaah. Rohul, gancangnya getaran handphone-nya aja lho. Lain bahaya, itu dada ulun. Gancangnya aja, iya bang, 2 skala Richter jatuh bahaya. Aduh, iya Anda kalau sudah terbiasa, nanti ketika halal, Allah cabut nikmatnya. Nikmat sentuhan itu. Kenapa Anda sudah bisa melakukannya dengan yang haram? Allah yang bisa. Sudah biasa bersentuhan, sudah biasa na'udzubillah berciuman, nanti yang halal hambar. Kenapa? Udah pernah. Oh gini doang. Akhirnya cerai. Kenapa? Awalnya buruk. Maka bertobatlah. Akhwatnya belum ngaji. Ya bukan ini alasan. Anda yang sudah ngaji yang harus faham. Kalau memang dia layak untuk dijadikan istri, ya nikahi, bukan dipacari. Untuk bapak-bapak juga nih yang punya anak perempuan, anaknya dipacari malah suka. Dipacari, sudah dipegang-pegang, Anda cuma diberikan martabak. Martabak yang biasa lagi. Martabak biasa, yang 6 ribuan. Iya, tipis, tipis. Dimakan juga Anda sama istri, Anda 4 hiris, istri 2 hiris. Kecil. Anak Anda dipegang-pegang, dapat martabak 6 ribuan. Anda dapat yang istimewa, bahkan paling tebal pun, Anda salah. Cuma harga anak Anda martabak doang. Jangan ya. Bapak-bapak, karena ada sebagian orang tua masih seperti itu. Kenali dululah calonmu. Pacaran dululah. Aduh, ayah macam apa ini? Simpan baik-baik anak Anda. Anda menjaganya baik-baik, Anda akan dapat menantu yang baik pula. Kenapa? Karena Anda menjaganya. Buruk dia, Anda akan dapat menantu yang setara. Anda tidak memiliki cara lebih aman untuk menegurnya selain melalui pertanyaan ini. Sebab ana seorang akhwat. Siap. Seorang akhwat yang mungkin Anda juga naksir ya. Saya 40 tahun, saya pernah muda, biasa. Pertanyaan tapi yang tersiratnya padahal dia suka sama ikhwannya itu, tapi ikhwannya pacaran sama yang lain. Sorry. Kalau saya sok tahu ya kayak dukun saya. Siap. Karena sebab saya seorang akhwat, siap. Perhatian sekali Anda ya. Semoga ia berhadir pada malam ini. Tuh, antum sedang ada yang perhatikan. Antum, siapa orang ini? Semoga ia berhadir pada malam ini juga ustaz. Oke, mohon nasihatnya untuk para ikhwan yang menganggap adanya pacaran islami, enggak ada islami. enggak ada pacaran islami, enggak ada. Semuanya adalah pintu pada perzinahan, maka tinggalkan. Dosa satu-satunya yang Allah larang untuk mendekati itu zina. Apalagi yang praktekkan, mendekati aja enggak boleh. Dan pacaran ini pintunya. Jangan. Nanti pacaran ketika sudah nikah aja. Betul. Nikmatnya luar biasa. Anda masih malu-malu, masih malu sentuh-sentuh, tapi halal. Nikmatnya luar biasa. Dunia seperti milik berdua, yang lain ngontrak semua. Karena indah sekali. Boleh pegangan halal, tapi masih malu-malu. Kan ada tuh video-video pendek tuh. Sudah akad nikah, perempuannya ingin salim sama sudah suaminya nih. Dia masih takut, karena memang gak pernah nyentuh laki-laki. Luar biasa. Kenapa dia dapat laki-laki yang baik? Karena dia juga menjaga diri. Wallahualam bissawab. Saya mohon nasihatnya Ustaz, para ikhwan yang masih menganggap adanya pacaran islami, tidak ada. Dia pintu untuk zina, semuanya. Stop. Kalau memang Anda yakni sudah yakni memenuhi persyaratan, bismillah, menikahlah. Sekalipun Anda yakni masih kuliah, kan Anda bisa bekerja paruh waktu. Meski dengan alasan calon pasangan, enggak ada. Ini talbis. Gak apa-apalah pegang-pegang, nanti kan dia jadi istrimu juga. Gak apa-apalah cium-cium, nanti dia kan jadi istrimu juga. Gak apa-apalah kasihkan saja ke perawanmu, nanti dia jadi suamimu juga. Setan. Ini talbis. Jangan. Setan, iblis itu yang sukses dia rayu siapa? Nabi. Yang sukses dia rayu iblis itu levelnya nabi. Kita bukan. Kerja keras dia untuk merayu Nabi Adam hingga sukses. Kita kroconya doang yang ngerayu. Bahkan mungkin cuma digawil. Tegawil. Iya, karena imannya sangat lemah. Dia gak perlu kerja keras. Pagi-pagi gitu ya, jin bangun gitu ya. Eh bro, kerja bro. Apa? Nyesatkan manusia. Oh iya, kerja. Karena kita ke imannya lemah, ditunjuk sedikit maksiat A, tunjuk sedikit maksiat B. Karena dia membisikkan, gawing. Karena dalam bisikan tunjulnya tegawi kan. Imannya lemah sekali. Karena syubhat-syubhat seperti ini. Kalau boleh saya terjemahkan begitu. Jangan ya. Hingga menyepelekan perihal bergaul dengan lawan jenis. Ana tahu dari status WA pacar ikhwan tersebut. Stalking juga rupanya binannya. Siap, saya paham. Gak apa-apa, benar atau tidak, bisa jadi Anda juga mengharapkan laki-laki yang sama. Maka, yakni itu kalau benar. Kalau tidak, maka nasihat ulun umum dengan yang tadi yang pertama. Jangan anggap remeh. Betul, nasihat akhwat ini jangan anggap remeh. Larangan kita tidak boleh mendekati zina, apalagi melakukan. Dan pacaran itu pintunya. Sekalipun dia adalah calon antum, bahkan mungkin sudah khitbah dan sudah diterima, tapi pernikahan ditunda sekian bulan lagi. Bukan hak Anda untuk main pegang-pegang, main cium-cium, kenapa? Dia masih orang lain. Walaupun khidbah Anda diterima, dia masih orang lain. Sebelum saya terima nikahnya, dia orang lain. Wallahualam bissawab. Jangan sampai nanti 20 tahun mendatang Anda baru nyesel. Bahkan mungkin enggak sampai 20, sejak na'udzubillah melakukannya pun dapat kenikmatan, dapat zina, dapat kenikmatan. Long persetubuhan kok, tapi setelah selesai mesti nyesel, bahkan mungkin bertahun-tahun nyesel. Untuk ikhwannya, untuk akhwatnya, simpanlah hanya untuk yang terbaik, yang laki-lakinya, yang perempuannya. Anda ingin dapat yang terbaik, Anda harus jadi baik. Anda ingin dapat tuan putri, Anda harus level pangeran. Kalau enggak bisa. Yang baik untuk yang baik, yang buruk untuk yang buruk. Ada yang baik dapat yang buruk, ujian untuk bahan introspeksi. Apa yang salah dengan Anda? Anda baik sebenarnya, kok dapat pasangan yang buruk? Bahan introspeksi. Wallahu alam bisa. Ini bisa saya sampaikan, mudah bermanfaat. Salah dan khilaf ulum, mohon maaf. Mudahan kaji. Gimana nih satu lagi? Kita pending dah ya, ini PR-nya, tapi belum saya baca. Mudah bermanfaat. Salah dan khilaf ulum, mohon maaf. Mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.